Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wa

suatu hukum apapun, suatu pendapat apapun, besar atau kecil, maka farudhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin ketika menghadapi suatu perselisihan dalam hal apapun, Allah memerintahkan itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ketika Allah memerintahkan hal tersebut, tidak ada solusinya, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan orang untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada penjelasan yang mustahil. Allah memerintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika terjadi perselisihan, tapi ternyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada penjelasannya, sesuatu yang mustahil. Berarti sebaliknya, Allah ketika memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan, ada talazzur, ada ikhtilaf, Allah memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti ada solusi jawabannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita ini yang mencari kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Kalau warabbika la yu'minuna hatta yuhasimuka fima shajara bainakum. Tidak beriman mereka sampai menjadikan kamu sebagai hakim pemutus di antara apa yang mereka perselisihkan. Sumpahlah yang diberi angkusimu hawa yang menimak berita. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan. Wajibkan membuat terima dan mereka menerima sepenuhnya. Setelah Allah dan Rasulullah yang memutuskan suatu urusan, menerima dengan lapang dada. Beda dengan orang-orang munafik, mereka menerima secara zahir, tapi hatinya lapang. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ketika diputuskan dengan keputusan Allah, dengan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menerima secara zahir dan hati pun ada impian. Ada menerima, menerima total, tidak ada haraj sedikit pun. Oleh sebab itu ketika orang menerima putusan, tapi ada haraj, ada keberatan di dalam hatinya atas putusan tersebut, karena dia takut terhadap penguasa Islam, dia menerima salah satu fakta di kumpulan orang yang beriman. Karena tadi Allah mengatakan, sumbalanya itu diangkutihin haraj, kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan di dalam hati mereka atas apa yang diputuskan. Dan menerima juga sesuatu. Karena Islam adalah al-Islam. Islam berserah diri kepada Allah, menerima total apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh." Apa yang datang Rasul kepada kamu dengannya, fakhudhuh, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkan. Jadi konsekuensi salafi, salafi manhaj salafi menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan adalah menerima apa yang ditetapkan baik hukum apapun apapun. Tidak ada haraj, tidak ada keberatan. Segala perselisihan harus dikembalikan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan surat Asy-Syura mengatakan, dan apapun yang kalian perselisihkan, maka putusannya kepada Allah. Allah tidak mengatakan seperti itu kecuali dalam hukum Allah dan yang diturunkan kepada Rasulnya ada penyelesaian bagi segala apa yang diperselisihkan oleh umat manusia. Jadi menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika orang mengedepankan ar-rijal, pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat para tokoh, baik itu ulama atau yang lainnya, pada jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya dan segala firman Allah wa taala, maka itu bertentangan dengan manhaj as-salafi yang ada dalam manhaj as-sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat mengatakan, wahai ya Allah ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ato'ani dakhalal jannah, wa man ato'ani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dia yang selalu masuk surga. Jadi orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, para ulama, para salaf, mereka telah menghati-hatikan kita dari sikap apa melampaui atau takajjum atau takrimu syai' Allah wa Rasulih, mengedepankan sesuatu di hadapan Allah dan Rasul, mengedepankan pendapat-pendapat manusia dengan menyampingkan nas-nas wahyu yang jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Yusiku ayyan zila alaikum hijaratun minas sama. Aku kala Rasulullah SAW wa taquluna kala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja turun hujan batu dari langit. Saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, namun kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar bersabda. Bila saja ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, perihal orang yang mempertentangkan sabda Rasulullah SAW dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, kita tidak tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Abu Basyirun, termasuk Abu Basyirun dan Abu Basyirun dan Jannah, termasuk Al-Qulama, Al-Rasidun, Al-Mahdiyun, termasuk orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk orang yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tapi ketika jelas di hadapan orang Islam, di hadapan kita, turunan Allah dan Rasulnya, sabda Rasulullah SAW, terus orang mendapatkan pendapat Allah Bakar menyelidiki hal itu, andai kata, itu apa kerasaan, hampir saja turun hujan dari langit, hujan berhujan dari langit, aku mengatakan Rasulullah bersabda, akan mengatakan Abu Bakar dan Umar bersabda. Bila saja hal itu bertentangan sabda Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar Rasulullah SAW, ancaman besar, pengingkaran syarat sholat begitu besar, bagaimana dengan sikap orang-orang zaman sekarang yang mereka mempertentangkan firman Allah yang sudah jelas, sabda Rasulullah SAW yang sudah nyata, sudah sedepan maknanya, dengan arah kebijakan, dengan pendapat-pendapat masyarakat, pendapat-pendapat para tokoh yang tidak berdasarkan kepada dalil. Maka termasuk bagian daripada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Kau ini berkenalan dengan Tuhan Allah, dia bersikap bulu medangnya, karena para secara golongan, masuk dalam bagian ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah wa mengatakan, Aditu liqawmin arabul isnada wa sifatahu wa yadharuna ila ra'am sufiyan. Allah yaqul, Fal yahdari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw yusibahum adabun alim. Saya terheran dengan orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya, tahu hadis dan tahu kesahihannya, tahu hadis itu jelas, tahu dalil sabit sahih, kemudian mereka meninggalkannya dan mengambil kemata Sufyan. Sufyan akan masuk juga tabi'in, ulama besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hal yang dari lazim dan mukhalif an amrihi an tusibahu fitnah aw yusibahu adzab min 'indih." Maka orang-orang yang menyelisih perintahnya khawatir mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih. Imam Ahmad mengatakan, "Atas terima fitnah, tahukah kalian apa fitnah itu? Fitnah itu asyirku la'allahu ila radda ba'da qawlihi ay yaqa'a syai'un fi qalbihi min al-khairi wa yahlik." Fitnah itu adalah syirik. Dan waktu fitnah dalam ayat ini, kenapa orang-orang yang menulis perintahnya mereka takut tertimpa fitnah, kita lihat adalah syirku, syirik, kekafiran. Bisa jadi ketika menolak sebagian perintah Rasulnya, maka terjadi dalam hatinya Syaitun Minasai di sesuatu dari kesesatan. Sehingga apa? Hanya hadik. Sehingga dengan kesesatan tersebut dia menjadi binasa. Bagaimana tidak binasa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan salam mazhabu azabullahu qulubahu. Setelah mereka berpaling, nah dari depan matanya, berpaling kepada yang lain, karena berpaling maka azabullahu qulubahu. Allah memalingkan, menyesatkan hati mereka. Adanya penyesatan dari Allah itu sebagai hukuman dari bagi orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kesesatan. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ila kharafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli tarzal khaita. Bila pendapat saya berseberangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparlah, lemparkanlah pendapat saya ke tembok. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia juga mengatakan ajma'u muslimun ala amman ala anna man istabarat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha min qawli ahadin. Ulama kaum muslimin sepakat ijma bahwa barang siapa yang telah tidak kehadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi dia meninggalkannya karena ucapan seseorang. Ini adalah di antara pengingkaran-pengingkaran ulama syarat-syarat orang yang meninggalkan hal yang jelas yang sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan karena ucapan seseorang. Siapa saja seorang tadi? Tadi Bapak Sidi radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Benar dalam suatu hari Abdullah bin Qatadah radhiyallahu taala anhu melihat seorang Yahrib. Yahrib itu melempar dengan kerikil. Melempar dengan sasaran dengan kerikil seperti tekel. Orang tersebut melakukan hal itu. Kemudian Abdullah bin Qatadah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, nah, Rasul, nah, anil khansi, melarang melempar dengan kerikil. Waktu kecil kepada sasaran, kepada guru atau para guru yang lainnya. Fa inna hala tasidu faidan wa la tanka uraduan wa la kinna tasidu sinna awal aina. Karena melempar dengan kerikil ini, maka tasidu faidan tidak bisa memburu buruan. Tidak mungkin buruan, pasti dia kerikil dia pakai semua. Walakan tahu aduan dan tidak bisa melumpuhkan musuh. Walakin hasab siru baik sinna wa tafa'ul aina ahal hati. Lemparan baik ini hanya bisa memecahkan gigi dan merusak mata. Jadi kalau kena mata akan merusak mata, membuat cacat mata. Sebenarnya suatu hari orang tersebut masih kelihatan melakukan hazab. Maka Abdullah bin Qatadah mengatakan, saya tidak akan mengajak kamu bicara selama-lamanya. Itu padahal hal yang untuk orang sama sekali hal yang sepele. Suatu hari Ibu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ratam na'uni sa'akum al-masajida ila sa'adalakum ilaiha." Jangan kalian melarang istri-istri kalian dari mendatangi masjid jika mereka minta izin kepada kalian untuk mendatanginya. Kemudian Bilal bin Abdullah mengatakan, "Wallahi la'amna'unna innahunna." Demi Allah, saya akan melarang mereka. Maka Ibu Umar mengatakan, saya mengatakan Rasulullah, jangan melarang, kamu malah mengatakan saya akan melarang. Kemudian Ibu Umar mencaci dengan ucapan-ucapan yang tidak benar dan kasar. Itu apa? Orang yang menentang ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Yang punya ketentuan dari Allah dan Rasulnya bukan haram-haram saja, tapi segala hal-hal yang berkaitan apa yang ada dalam dinul Islam ini. Baik sifatnya amalia, ucapan, keyakinan, menilai, dan seterusnya, itu semua harus bermula dari Al-Quran dan Sunnah.

Tapi di Bandara kaum muslimin terutama yang aktivis dan jihad juga masih ada sikap-sikap semacam tersebut. Kita harus tangkap kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada siapa tertentu, walaupun juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ketika mengatakan sesuatu mungkin ada mudah bagi mereka ketika mengatakan sesuatu yang bertentangan. Tapi kalau kita sudah mengetahui hal tersebut bertentangan, tidak boleh kita menyebutnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ucapan Imam Asy-Syafi'i memakan daging kurma adalah tidak membatalkan wudu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan makan daging kurma tidak membatalkan wudu. Tapi beliau hadis tentang batal yang wudu karena makan daging kurma jalur yang sampai kepada wudu sangat lemah. Makanya Imam Asy-Syafi'i menggantungkan pemahaman beliau kepada keabsahan hadis ini. Kata beliau sudah sah hadis bahwa mazhabi ada kata hadis ini sahih perihal batalnya untuk makan terhadap makan daging unta mazhab itu. Walaupun dalam kita sih Imam Asy-Syafi'i tidak disebutkan bahwa di antara yang batalkan juga adalah makan daging unta masuk dalam kita Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i karena paham usul beliau, usul Imam Asy-Syafi'i, maka beliau mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam kita Imam Asy-Syafi'i tidak. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i telah menggantungkan pendapat ini kepada keabsahan hadis dan ternyata memang hadisnya adalah hadis sahih dari Imam Muslim. Itu siapa Pak? Para ulama. Yang mana Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i tahu usul Asy-Syafi'i tapi tidak tahu kepada pendapat ketika ternyata bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama pun begitu ketika mereka ragu akan suatu masalah mereka menggantungkan pendapat mereka akan keabsahan hadis tersebut. Nah kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis tersebut atau permasalahan tersebut berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Sharihah, maka tidak halal bagi kita untuk mengambil pendapat-pendapat yang lain, walaupun dikatakan pendapat tersebut oleh para ulama mujahidin dan kamil. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk realisasikan innama kana qawlal mu'minin idza du'a ila Allah idza du'a ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Karena Al-Falah seteruntungan hasilah Allah kaitkan dengan terhadap kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الفقراء والمرتدين وبلغنا أهل الدين يا رب العالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيد الظالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيد الظالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الفقراء والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اصفت علماءنا الربانيين اللهم اصفت علماءنا الربانيين اللهم كفر دعاء الكافرين في هذا البلد وبلسان البلاد المسلمين وصلى الله على نبينا